Ada bunga, bunga melati. Ibu Caca cantik sekali. Terus? Terus? Tela telo kui pite mati ke kula nyuwun duit. Lah hubungane karo bupati ki apa njaluk duit iki? Apa hubungane duit tak enteni sampe balik. Sembrono wis sembrono. Wis aku kuwi iku donga sing paling apik. Ipet-ipet gorengan kopi yeah. Gorengan kopi diseret sapi yeah. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Alah.